ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita kenikmatannya yang mana pada sebulan penuh atau lebih kita tidak membaca kitab ini, dan walhamdulillah di malam hari ini kita kembali membaca, membuka kitab yang kita pelajari, yaitu Ad-Da'wah Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan kita sebelumnya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan dari perkataan Al-Imam Ahmad. Qala Al-Imam Ahmad, qala haddathana Al-Walid, qala samitu Al-Auza'i yaqul. Berkata Al-Imam Ahmad, dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dia mengatakan, sami'tul Al-Auza'i yaqul. Saya mendengar Al-Auza'i mengatakan, sami'tu Bilal bin Sa'ad yaqul, la tandur ila sigoril khati'ah, walakin undur ila man asoita. Saya mendengar Bilal, kata Al-Auza'i Ibn Sa'ad, dia mengatakan, janganlah anda melihat kepada kecilnya suatu kesalahan. Ya, jangan anda memandang atau meremehkan sesuatu kesalahan yang kecil. Akan tetapi lihat atau pandang kepada siapa anda bermaksiat, maka tentunya seseorang ketika bermaksiat berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia memenuhi ya apa yang disukai oleh yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru berbalik, dia mendurhakainya, bermaksiat kepadanya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud nomor yang ke-2310 dan juga Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman nomor yang ke-7152 dan dari ucapan Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Wa qala Fudail ibn Iyad, berkata Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, bi qadri ma yasghar adzam indaka ya'dhum indallah. Ukuran dosa akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat anda memandang bahwa remeh, itu dosa kecil saja, itu dosa ringan saja, ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qadri ma ya'dhum indaka bisabis yasghur indallah. Demikian pula ya, kesalahan akan menjadi kecil kalau dia merasa bahwa itu adalah bagian dari dosa-dosa besar. Maka ketika seseorang meremehkan dosa, maka akan besar urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa-dosa kecil tersebut akan terus bertambah bertumpuk tanpa diikuti dengan istighfar, taubat, maka ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakila dan dikatakan auhallahu ta'ala ila Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis. Sesungguhnya yang pertama kali mati dari makhlukku adalah iblis. Wadhalika annahu awwalu man asani wa inna mu'iddu man asani minal amwat. Yang demikian itu karena dia pertama kali dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyiapkan atau memasukkan orang yang bermaksiat kepadaku minal amwat, termasuk yang pertama kali dia untuk mati. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkah hidupnya, mendatangkan kerusakan, mendatangkan mafsadat. Walaupun mereka menyangka atau mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pelaku-pelaku dosa. Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan atau dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Awliya juz yang ke-7 nomor yang atau halaman 304. Wa fil musnad wa jami' at-Tirmidzi min hadis Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di dalam al-musnad dan juga jami' at-Tirmidzi dari hadis Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mu'mina idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan satu kesalahan atau satu dosa, maka diberikan satu titik hitam ya di dalam hatinya. Ya, seorang mukmin ketika melakukan suatu dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Jadi masyaallah ikhwah rahimakumullah, ternyata dosa ini akan memberikan pengaruh terhadap hati seseorang. Fa idza taba wa naz'a wa astaghfara sukila qalbuh. Namun apabila dia bertaubat dan meninggalkan maksiat-maksiat tadi serta istighfar, maka hatinya menjadi mengkilat lagi, hatinya menjadi bersih lagi. Wa in zada zadat, namun bila mana kemaksiatan tadi setelah dia bermaksiat ditambah lagi maksiat yang berikutnya, setelah dia melakukan dosa, dosa berikutnya lagi dilakukannya, maka titik hitam yang ada di hatinya tadi akan bertambah lagi, akan bertambah. Hatta ta'lu qalbuh atau qalbahu, sampai kemudian titik-titik hitam tadi akan menutupi hatinya. Kalau titik hitam tadi sudah menutupi hatinya, maka kebaikan akan dianggap keburukan, keburukan akan dianggap kebaikan. Tauhid akan dianggap syirik, syirik akan dianggap tauhid. Sementara orang yang bersih hatinya, dia melihat itu suatu kesalahan yang sangat nyata di depan matanya. Ini benar-benar kesalahan, ini benar-benar penyimpangan. Tetapi di sisi orang yang pelaku maksiat, dia tidak memandang itu sebagai kesalahan. Dengan berbagai alasan bahwa di sana masih ada kebaikan atasan alasan yang lain. Fadzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allah azza wa jal, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Yang demikian itu seperti ron, penutup, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu akan menutup hatinya dari apa yang mereka kerjakan. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun sahih, haditsun sahih. Berkata Imam Tirmidzi, ini hadis sahih. Sebutkan catatan kaki, akhrajahu Tirmidzi Kitab Tafsir, 6 kitab Tafsir Al-Qur'an, bab Suratul Mutaffifin. Nomor yang ke-3334 dan juga dikeluarkan Imam Ahmad juz 2 nomor yang ke-297 dan selain keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tarhib wa At-Targhib nomor yang ke-3141. Maka di sini kita akan mendapatkan faedah, janganlah kita menjadi orang yang putus asa. Setelah kita terjatuh dalam kesalahan, maka bersegera kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian memiliki keyakinan terlanjur, akhirnya kemudian dia terus tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka cepat-cepat menyadari, cepat-cepat dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia bisa mengenali kebenaran, dia bisa mendapatkan petunjuk dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, ketika ada arahan-arahan dari orang-orang yang baik, dari orang soleh, maka dia menerima sebagai hadiah yang terbaik. Masih ada orang yang mengingatkannya, masih ada yang peduli dengannya. Bagaimana kalau sudah tidak ada yang memberikan nasihat kepadanya, maka waliyadu billah dia akan terus menerus di atas dosa dan kesalahan dalam keadaan dia menganggap itu adalah perkara yang baik atau perkara yang boleh-boleh saja untuk dilakukan. Waqala Hudzaifah, berkata Al-Hudzaifah, idza adnaba al-abdu dhanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yasira qalbuhu kasyatir rubada. Berkata Al-Hudzaifah, apabila seorang hamba apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka diberikan di dalam hatinya itu satu titik hitam sampai menjadi hatinya seperti kambing hitam, ya, yang arrobada, yang berbintik merah. Maka itu akan berikan pengaruh pada badannya, pada amalannya. Ketika banyaknya maksiat yang dilakukan, maka ibadahnya akan berkurang. Ibadahnya akan menurun. Semangatnya untuk menghafal Al-Quran menurun. Naam. Apa penyebabnya tadi? Maksiat. Namun ketika dia berusaha untuk bertaubat kembali, ya, maka semangat tadi akan kembali datang kepada dirinya. Semangat untuk meningkatkan ketaatan itu akan muncul lagi pada dirinya. Di saat dia menyadari bahwa dirinya telah melakukan ini dan melakukan itu. Nah, oleh karena itu sangat beruntung bagi seseorang yang menyadari kadar dirinya. Dia bisa memperhatikan dirinya. Hari ini amalan saya berkurang, ya, mungkin karena suatu hal, kesibukan ataupun yang lain. Dan dia akan menyadari pula bahwa amalan saya hari ini bertambah, maka saya akan berusaha untuk menambah kembali amalan-amalan yang lainnya. Karena seluruh pintu-pintu kebaikan itu masing-masingnya cemburu agar dia juga bisa diamalkan oleh manusia. Sehingga kalau yang satu pintu sudah diamalkan, maka pintu-pintu yang lain dari kebaikan juga pingin bisa juga diamalkan. Oleh karena itu ketika seseorang nantinya mati atau meninggal, ya, maka mereka akan memasuki al-jannah dari pintu-pintu yang mereka selalu beramal kebaikan dalam dunia. Maka di sana ada pintu puasa, ada pintu infak, ada pintu jihad, dan pintu-pintu yang lain dari pintu-pintu kebaikan yang manusia berusaha beramal ketika di alam dunia. Demikian pula para wanita, ya, ketika mereka sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, naam, kemudian mentaati suami-suami mereka, maka kata Nabi SAW, mereka akan masuk ke dalam al-jannah dari pintu arah mana saja yang mereka kehendaki. Ini keutamaan orang-orang yang senantiasa mengamalkan kebaikan demi kebaikan. Nah, maka para santri yang saat ini berada di mahat ini keutamaan yang sangat besar. Ya, kegiatan yang dilakukan menghafal Al-Quran, mengulang Al-Quran, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jangan dianggap ringan. Ini pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus semangat untuk menghafal, semangat untuk murojaah, demikian pula semangat untuk mengamalkan. Semangat dalam ta'awun mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Harus mencari teman yang baik. Mencontoh teman yang baik. Jangan mencontoh teman yang tidak baik. Ketika melihat kawannya, temannya rajin menghafal, maka berusaha untuk mencontoh. Melihat kawannya senang melakukan amalan-amalan sunnah sebagai penunjang dari amalan-amalan wajib, maka dia semangat untuk melakukannya. Jangan melihat orang yang suka bergurau, suka bercanda, main-main, tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Ini agar memotivasi kita dalam menimba ilmu. Dan tidak semua yang ada di pondok itu seperti itu. Ada juga yang kadang malas-malas. Maka bagi yang bersungguh-sungguh harus melihat kepada yang mereka rajin dalam belajar. Sehingga dengan demikian yang malas-malas tadi juga akan bangkit semangatnya. Ya, dia juga akan semangat dalam belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, qala hadatsana Yaqub, qala hadatsana Abi an Shalih an Ibnu Shihab, qala hadatsani Ubaidullah ibni Abdullah ibni Utbah an Abdullah ibni Mas'ud anna Rasulullah SAW qala amma ba'd. Ya, disebutkan dengan sanadnya tadi dari Abdullah ibni Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, fa innakum ahlu li hadzal amri ma lam ta'sullaha, sesungguhnya kalian adalah pemilik urusan ini atau perkara ini selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Naam. Fa idza asaitumuhu ba'atsa 'alaikum man yalhaakum kama yulhi hadzal qadib. Namun apabila kalian bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengutus, mengirim kepada kalian orang yang akan mengupas kalian sebagaimana dikupasnya sesuatu dengan pedang yang tajam. Likodi bin Fiyadih, dan pedang yang tajam itu ada di tangannya. Thumma laha qadibuhu, kemudian dia mengeluarkan pedangnya. Fa idza huwa abyadu yaslad, maka pedang itu putih mengkilat. Jadi di sini ada syarat. Ya, syaratnya ketika mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Naam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu. Wa dzakara al-Imam Muhammad an Wahab qala. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Wahab, dia berkata, sesungguhnya Rabb Azza wa Jal berkata pada sebagian apa yang dia katakan li Bani Israel, kepada Bani Israel, inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laisa li barakati nihayatun. Sesungguhnya saya jika ditaati maka saya ridho, saya senang. Dan apabila saya ditaati, apabila saya ridho, maka saya akan berikan barokah, ya, barokah kebaikan-kebaikan. Dan berkah saya, kata Allah, tidak terbatas, ya, tidak ada ujungnya. Maka orang-orang yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mudah untuk melakukan apa saja dari kebaikan-kebaikan. Barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umurnya penuh dengan berkah, kebaikan. Setiap ada kebaikan-kebaikan, maka dia di situ selalu ada. Seperti di tempat kita ini ada gotong royong, ada. Ada amalan ini untuk kebaikan, ada. Dan seterusnya. Untuk ta'awun, ada. Maka pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada umurnya. Yang wajib kita syukuri dan terus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai kita nodai dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, ya, akan berkurang-berkurang dan berkurang. Awalnya meremehkan, ah itu aja, ah seperti itu saja. Tapi dari awal meremehkan tadi, akan terus bergeser, akan terus bertambah, dan lama kelamaan kemudian dia menjauh, merasa tidak suka berada di tengah-tengah orang-orang yang baik. Maka seperti ini kita berusaha, ya, untuk kita obati yang ada pada jiwa dan diri kita. Jangan dibiarkan. Dan tentunya di belakangnya ada setannya. Ya, setiap keburukan selalu di belakangnya ada setannya. Harus diingat itu. Ya, di belakang selalu ada setannya. Dan setan tidak akan melakukan dengan sekaligus tetapi bertahap, tapi pasti. Nah, kalau kita tidak sering-sering berlindung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, nah maka kita akan terkalahkan oleh setan-setan tadi. wala usitu ghadibtu. Dan apabila saya didurhakai, maka saya akan marah. Wa idza ghutibtu la'antu, maka ketika saya didurhakai, maka saya akan melaknat. Wa la'nati tablughu sabi' min al-wadaj, dan laknatku akan sampai kepada 7 turunan dari anak-anak keturunannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Wa dzakara aidan an waqi'in. Wa dzukira aidan an waqi'in, disebutkan juga dari Waqi'. Qala haddatsana Zakaria an Amir. Qala katabat Aisyatu ila Muawiyah. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha menulis kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fa innal abda idza amila bi ma'siyatillah ada hamidahu minan nasi dhamman. Maka sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan maksiat kepada Allah, maka dahulu orang-orang yang memujinya akan berbalik mencela dirinya. Apa penyebabnya? Karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulu memujinya, mengeluk-elukannya akan kembali mencelanya. Apa penyebabnya? Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat ini yang kita akan terus baca di dalam kitab ini. Agar kita terhindar, atau agar kita ada pada diri kita ilmu apa akibat di saat seorang selalu berani untuk melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, orang-orang yang tadinya ta'ajub memujinya, menghormatinya, memuliakannya, di saat dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali manusia itu akan mencela dirinya. Itu baru di alam dunia, belum di akhirat kelak. Nah, dikeluarkan Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, sudah tadi, dan juga Abu Nu'aim dalam Riyadhul Awliya. Wa dzakara Abu Nu'aim an Salim ibn Abil Ja'ad an Abi Darda qala. Abu Nu'aim menyebutkan dari Salim, dari Abil Ja'ad, dari Abi Darda, dia mengatakan, liyahdhir imru'un antal anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Abu Darda mengatakan agar seseorang berhati-hati, ya, liyahdhir imru'un, agar seseorang berhati-hati dari laknatnya orang-orang beriman. Dari sisi dia tidak menyadari. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, tadri mimma hadha, apakah anda tahu apa penyebabnya? Menjadikan hati-hati mukminin melaknatnya. Kultula, maka saya mengatakan tidak. Qala, dia mengatakan, innal abda yakhlu bi ma'asillah fayulkillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Sesungguhnya seorang hamba, dia sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan atau melemparkan kemarahan kepada hati-hati mukminin dari sisi yang dia tidak menyadarinya. Naam, kaum mukminin ya menjadi murka dengannya. Apa penyebabnya tadi? Bermaksiat kepada Allah ya dengan sembunyi-sembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan murka hati-hati mukminin kepadanya. Berarti maksiat ini sangat-sangat berbahaya. Yang kita selalu waspada dan hati-hati. Oleh karena itu, jangan maksiat yang berikutnya terus diikuti maksiat berikutnya. Ya, salah satu apa satu maksiat diikuti maksiat berikutnya. Naam. Kita sering mengevaluasi. Ya, setiap kita bangun untuk sholat tahajud, maka kita evaluasi. Ya, dari langkah-langkah kita dalam kehidupan. Dievaluasi, diingat-ingat, dipikir-pikir. Agar kita tidak kemudian menjauh dari hidayah, menjauh dari kebenaran. Apa semua ini? Karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilya al-Awliya dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu cara mauquf. Maka ikhwati fillah azan wa iyyakum, ini semula peringatan bagi kita semua dari nasihat para ulama ya untuk kondisi kita. Kita sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Naam. Maka masing-masing kita menyadari, melihat kondisinya, menghitung dirinya, apakah semakin hari semakin baik atau waliyadubillah semakin hari semakin jauh dari taklim, semakin jauh dari sholat berjamaah dan amalan-amalan soleh lainnya. Nah, ini akan dirasakan setiap jiwa. Maka orang-orang yang rindu dengan kebaikan merasa gusar ketika dia jauh dari teman-teman yang baik. Dia merasa hidup, merasa tenang, ketika bersama orang soleh, kemudian semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wallahul muwaffiq. Barangkali yang bisa kita baca kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hifdzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.